إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad bab Da'watul Mazlum, bab berhati-hati dari doa orang yang terzalimi. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim qala, beliau berkata, haddatsana Syaiban, telah menceritakan kepada kami Syaiban an Yahya, dari Yahya an Abi Ja'far, dari Abu Ja'far an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, salatu da'awatin mustajabatun, ada tiga doa yang mustajab yang akan Allah kabulkan. Da'watul matlum, yang pertama adalah doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, yang kedua adalah doanya seorang musafir. Wa da'watul walid ala waladihi, yang ketiga doanya orang tua kepada anaknya dalam bentuk kebinasaan untuk anaknya. Darajatul hadis, hadis ini sahih. Walaupun ada yang mengatakan hadis tersebut hasan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, dari jalan Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Ja'far, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan dalam As-Sahihah. Hadis nomor 596. Barakallahu fikum. Ikhwanu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membahas tentang dikabulkannya doa orang yang terzalimi. Kezaliman dalam Islam merupakan perkara yang haram. Ada kezaliman kepada Allah berupa seseorang bermaksiat kepada Allah dari tingkatan paling tinggi kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemudian kemaksiatan, dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Ada juga kezaliman kepada diri sendiri, yakni dia bermaksiat kepada Allah, berarti menzalimi diri sendiri. Ada juga kedzaliman kepada orang lain. Baik itu orang tersebut muslim atau kafir. Maka perbuatan tersebut dicela dalam Islam. Ada juga kedzaliman kepada makhluk Allah yang lainnya. Ya, misal kepada bangsa jin dengan cara ya seseorang buang air di lubang-lubang yang ada di tanah. Dikarenakan dalam hadis disebutkan di situ bisa jadi tempat bersembunyinya hewan atau jin. Barakallahu fikum. Atau dia menyiram air panas di lubang-lubang yang ada. Dengan itu bisa barakallahu fikum yang menyakiti bangsa jin. Atau kedzaliman terhadap hewan yang ada, dia berbuat zalim. Ya, menyakiti, menyiksa, tidak memberi haknya. Barakallahu fikum. Intinya, kedzaliman itu merupakan sesuatu yang dicela dalam Islam. Terkait barakallahu fikum. Hadis ini ya, bahwasanya ada tiga doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga bilangan ini bukan pembatasan. Ya. Bukan pembatasan, masih banyak yang lainnya. Seperti orang yang berdoa di saat setelah melakukan ketaatan, maka akan Allah kabulkan. Adapun tiga perkara ini merupakan ya sesuatu yang tidak diragukan lagi untuk Allah kabulkan. Tayyib, yang pertama, da'watul matlum. Doanya orang yang terzalimi. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, ittaqu da'watal matlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah engkau dari doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada antara doa tersebut dengan Allah penghalang. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin terkait hadis ini, dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin pada bab dakwatul musafir, doanya seorang musafir, membawakan hadis ini. Kemudian dalam syarah Riyadhus Shalihin Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyatakan, amma da'watul matlum fa ma'naha. Adapun doa orang yang terzalimi di antara maknanya, idza zalamaka ahadun fa akhadha malak aw ghairu dzalik. Ketika ada seseorang yang menzalimimu dengan mengambil hartamu atau selain hartamu, fa hadza dzulmun, maka ini adalah kezaliman. Fa idza da'awtallaha 'alaihi istajaba du'aaka. Maka apabila engkau berdoa kepada Allah atas orang yang zalim tersebut karena perbuatan zalimnya, maka doamu akan dikabulkan. Hatta walau kanal matlumu kafiron wa dzalamtahu tsumma da'allaha fa innallaha yastajibu du'aahu. Sekalipun yang terzalimi itu kafir, yang terzalimi kafir, dan engkau mendzalimi orang kafir tersebut, kemudian ternyata orang kafir tersebut berdoa kepada Allah, maka sungguh Allah akan mengabulkan doanya. Wala hubban lil kafir. Hal ini Allah kabulkan doanya orang kafir yang terzalimi, itu bukan berarti Allah mencintai orang kafir tersebut, bukan. Tetapi walakin hubban lil adli, dikarenakan Allah mencintai sifat bentuk keadilan. Kedzaliman adalah suatu yang haram. ya, kemudian menunaikan hak, mengembalikan hak, itu adalah sebuah keadilan. Maka ketika ada orang kafir didolimi oleh seorang muslim, kemudian kafir tersebut dia berdoa menuntut keadilan, maka akan Allah kabulkan. Bukan berarti karena Allah mencintai orang kafir tersebut, akan tetapi Allah mencintai keadilan. Ya, ini yang kebanyakan orang-orang teroris tidak tahu. Ya, tidak semua orang kafir itu halal darahnya, hartanya. Ya, barakallahu fikum. Juga jiwanya. Oleh karena itu, Nabi menyatakan ittaqu, ittaqi da'watal matlum. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah engkau dari doanya orang yang terzalimi, karena antara doa dia dengan Allah tidak ada penghalang. Barakallahu fikum. Baik. Maka dari sini diambil faedah at-tahdzir minadz-dzulmi. Peringatan terhadap perbuatan zolim. Wa da'watil maklum. Dan peringatan terhadap, barakallahu fikum, perbuatan atau peringatan terhadap doanya orang yang terzolim. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian, di antara doa yang akan Allah kabulkan selain doanya orang yang terzalimi, baik yang terzalimi itu muslim ataupun kafir, yang kedua adalah da'watul musafir, doanya seorang musafir. Barakallahu fikum. Seorang musafir adalah seorang yang melakukan perjalanan meninggalkan kampung halamannya. Para ulama berselisih berapakah jarak minimal safar. Maka yang paling rajih adalah dikembalikan kepada urf kebiasaan negeri setempat. Kalau di zaman Nabi 3 hari 3 malam. Kemudian berangsur-angsur berkurang dari itu. Ada yang menyatakan selama perjalanan kurang lebih antara 80 ya kilometer, kurang lebih 80-an kilometer, maka itu adalah sudah termasuk jarak safar. Barakallahu fikum. Ketika seorang melakukan safar, dia disebut musafir. Doa dia selama dia menjadi musafir akan Allah kabulkan dengan syarat. Yang pertama, barakallahu fikum, safarnya itu bukan dalam bentuk kemaksiatan atau keharaman. Kalau safar seseorang dalam bentuk keharaman, kemaksiatan, maka tidak Allah kabulkan doanya. Akan tetapi, walaupun seseorang dia melakukan safar dalam bentuk keharaman, kemudian dia menjamak sholatnya, mengkosor sholatnya, tetap diterima, tetap berlaku. Barakallahu fikum. Tetapi doa orang musafir yang dalam perjalanannya itu dalam rangka untuk bermaksiat atau ada unsur keharaman, maka Allah tidak mengabulkan doanya musafir tersebut. Kemudian penghalang yang kedua, dan ini banyak di antara tidak dikabulkannya doa seorang musafir, padahal doanya seorang musafir itu mustajab. Penghalang yang berikutnya adalah musafir tersebut, ya, pada makanannya, minumannya, pakaian yang dia pakai berasal dari pendapatan penghasilan yang haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dan bisa dilihat dalam hadis Arba'un Nawawi. Ya, barakallahu fikum. Ketika ada seorang melakukan safar, ya, pakaiannya penuh debu, rambutnya tidak terawat, ya, berdoa kepada Allah. Namun ternyata ta'amuhu haram, wa syarabuhu haram, wa thiyabuhu haram, fa anna yustajabulah. Kata Nabi, ternyata makanannya yang dia makan haram, minumannya haram, pakaiannya dari hasil yang haram, maka bagaimana mungkin dia akan dikabulkan doanya? Barakallahu fikum. Baik. Terlebih lagi, seorang musafir yang melakukan ibadah yang sangat afdol, haji dan umroh, maka di situ ya dia akan dikabulkan doanya. Atau melakukan jihad, atau dia sebagai musafir dalam bentuk menuntut ilmu, maka barakatikum Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa mereka. Kemudian yang ketiga di antara doa yang akan Allah kabulkan, da'watul walid ala waladihi, doa kebinasaan dari orang tua untuk anaknya. Maka ini berlaku sebaliknya, doa kebaikan orang tua untuk anaknya juga dikabulkan. Termasuk doa adalah ucapan. Ini hati-hati, walaupun dia tidak meminta kepada Allah. Misalkan ada seorang anak, dia nakal, ya, lalu orang tuanya dengan kesalnya mengatakan, ya, dengan ucapan, ya, tanpa dia sadari, ya, dia mengucapkan ucapan yang jelek untuk anaknya dengan celaan, ya, dan lain-lain. Maka itu, misalkan dia bilang sama anaknya bodoh, jahil, maka itu bisa, ya, memberi efek. Maka anak itu nanti bisa bodoh, bisa jahil. Oleh karena itu para ulama membimbingkan, hendaknya suami istri yang punya anak itu selalu memberi doa untuk anaknya, walaupun anaknya itu nakal. Allahu yahdik, semoga Allah membimbingmu. Seperti itu, jangan kemudian dicela, ya, karena itu bisa termasuk doa, sehingga bisa masuk doa dalam hadis ini. Hati-hati. Demikian pula doa orang tua berupa kebaikan untuk anaknya akan Allah kabulkan. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh bin Bas rahimahullah, hendaknya orang tua itu bersemangat mendoakan anaknya berupa hidayah, tambahan ilmu, kesolehan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tayyib, pada hadis ini diambil berapa faedah, di antaranya yang pertama tadi yang sudah kita sebutkan, ya, peringatan terhadap perbuatan zalim dan peringatan dari doanya orang yang terzalimi. Entah yang terzalimi itu muslim atau kafir, maka Allah akan mengabulkan doanya orang yang terzalimi. Kalau orang kafir, Allah kabulkan ketika dia terzalimi. Lebih-lebih lagi seorang muslim, ketika dia terzalimi, akan Allah kabulkan. Ketika orang kafir yang terzalimi berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan, itu bukan karena Allah cinta pada orang kafir, tetapi Allah mencintai sifat keadilan. Kemudian faedah yang kedua, barakallahu fikum, anjuran untuk banyak berdoa ketika safar. Anjuran banyak berdoa ketika safar, entah itu berangkat daurah, haji, umroh, jihad, silaturahim, atau dalam rangka menuntut ilmu atau bisnis. Yang penting bukan dalam rangka keharaman, dan pada makanannya, minumannya, pakaiannya tidak ada yang haram. Maka insya Allah, Allah akan mengabulkannya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga, faedah yang ketiga adalah peringatan bagi seorang anak untuk berbuat zalim atau uququl walidain, durhaka kepada orang tua yang menyebabkan orang tua murka, kemudian mendoakan kejelekan untuk anaknya. Ini hati-hati. Kesabaran ada batasnya. Yang namanya orang tua itu juga manusia. Barakallahu fikum. Kalau orang tua itu selalu membesarkan anaknya, merawat dengan harapan anaknya nanti menjadi orang yang berguna, bermanfaat untuk agamanya, untuk dunianya. Sementara seorang anak merawat orang tua, ya, untuk menunggu hari kematiannya. Itu bedanya antara orang tua dan anak. Barakallahu. Thayyib. Kemudian faedah yang keempat, di antara bentuk-bentuk dikabulkannya doa banyak. Kalau ini kan dari sisi keadaan orangnya, ketika dia yang pertama terzalimi, yang kedua dia sebagai musafir, yang ketiga dia sebagai orang tua mendoakan kejelekan atau kebaikan untuk anaknya, maka akan dikabulkan. Keadaan yang lain banyak yang Allah akan kabulkan. Ya. Barakallahu fikum. Di antaranya ketika terjadi peperangan, kemudian ketika hujan deras, ketika ada angin kencang, ketika sedang berpuasa, ketika setelah melaksanakan ketaatan, misalkan kita sudah baca Al-Quran, kemudian kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan kita sebagai adab, maka insya Allah, ya, barakallahu fikum. Banyak, ya, di antara bentuk-bentuk Allah akan kabulkan doa. Kemudian di antaranya antara azan dan iqamah, kemudian di sepertiga malam terakhir. Barakallahu fikum. Thayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya rasa cukup pada pembahasan hadis ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masuk pada bab yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hidayah wa barakallahu fiik.